Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam mandi-mandi yang sunnah. Di antara mandi yang sunnah yang keempat adalah yang ketiga, al-iktisalu ba'da al-ighma. Iktisal ba'da al-ighma, mandi setelah habis dari pingsan. Jadi disunahkan setiap orang yang pingsan, habis pingsan itu mandi. Baik itu pingsannya sebentar maupun pingsannya lama. Pingsan itu disunahkan untuk mandi. Orang yang tidur disunahkan mandi gak? Bangun dari tidur? Hah? Disunahkan bagi orang yang tidur mandi atau tidak? Tidak. Lah kalau dia kiaskan sama dengan pingsan? Orang tidur sama dengan orang pingsan. Sama apa tidak? Tidak. Jadi tidur tidak sama dengan pingsan. Apa bedanya tidur dengan pingsan? Nah, bedanya di mana? Kalau bilang bangun tidur, kalau pingsan disunahkan mandi. Kalau bangun dari tidur tidak ada sunnahnya. Iya kan? Nah, terus apa perbedaan antara pingsan dengan tidur? Bedanya? Niat. Wah, saya niat cak pingsan dulu. Wah, masa pingsan mau niat, ya kan? Bedanya niat apa pingsan dengan tidur di mana? Perbedaannya, kalau tidur pingsan tidurnya lama. Kalau tidur tidak lama. Ya kan? Lebih lama mana pingsan dengan tidur? Pingsan dengan tidur lebih lama mana? Hah? Ada tidur ya. 309 tahun. Hah? Pingsan itu lebih lama daripada tidur. Karena pingsan itu bisa 3 hari 3 malam, bisa 2 hari 2 malam. Ada enggak orang tidur 2 hari 2 malam? Hah? Tidur paling ya orang tidur 12 jam itu sudah. Iya kan? Pingsan itu lebih lama. Yang kedua perbedaannya, pingsan itu gimana? Orang tidur itu kalau dibangunin, bangun-bangun, dia bangun. Orang pingsan bangun-bangun-bangun, enggak bangun-bangun. Iya kan? Itu perbedaannya. Jadi itu perbedaan antara, maka apa? Pingsan itu tidur itu tidak bisa dikiaskan dengan pingsan. Maka orang yang habis dari pingsan maka disunahkan itu mandi. Kalau tidur tidak. Mana dalil yang menunjukkan? Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah sakula. Sakula artinya sakit parah. Faqala, Nabi SAW berkata, asallan nas, artinya wahai Aisyah, apakah orang-orang sudah pada sholat? Fakulna, kemudian kami jawab, la hum yantazirunaka, tidak, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, do'u li ma'an fil mikhdab. Ya sudah, letakkan aku air di baskom. Nah, di baskom. Qalat fafa'alna. Kemudian Aisyah menceritakan kami pun melakukan. Faktasala. Kemudian Nabi SAW mandi dari baskom tersebut. Thumma dhahaba liyanu'a. Kemudian ketika pergi untuk bangun. Ketika dia mau berdiri, bangun. Fa'ugmiya alaihi. Kemudian beliau pingsan lagi. Thumma afaqa, kemudian sadar. Faqala asallanna, apakah orang-orang sudah pada sholat? Faqulna la, belum ya Rasulullah, hum yantazirunaka. Faqala da'uli ma'an fil mikhdab. Kemudian sudah, ambilkan aku sebaskom air. Qalat fafa'alna, kemudian kami pun melakukan. Faqtasala thumma dhahaba liyanu'a. Kemudian beliau mandi dan kemudian ketika mau berdiri, bangun berdiri, fa'ugmi alaihi, kemudian pingsan lagi. Tsumma faqa, kemudian sadar. Faqala asallan nas, apakah orang-orang sudah pada salat? Faqulna lahum yantadhirunaka ya Rasulullah. Fa dzakartu irsalahu ila Abi Bakar wa tamamal hadis. Artinya apa? Ini dalil menunjukkan bahwa sehabis pingsan itu adalah mandi. Disunahkan untuk mandi karena Rasulullah SAW pingsan 3 kali, mandinya pun juga 3 kali. Kemudian yang keempat, mandi-mandi yang sunnah yang keempat adalah al-iktisalu min dafnil musyrik. Al-iktisalu min dafni al-musyrik. Mandi dari menguburkan jenazah orang musyrik. Mandi dari habis menguburkan jenazah orang musyrik, termasuk di dalamnya orang kafir. Kalau musyrik sudah pasti kafir, tapi kafir belum tentu musyrik. Itu kaidah. Di mana-mana kalau kafir belum tentu musyrik. Tapi kalau musyrik sudah pasti kafir. Paham ya? Karena kafir tadi kita sebutkan macamnya ada 3. Ada kafir asli, ada kafir musyrik, ada kafir murtad. Musyrik itu sudah pasti kafir, tapi kafir belum tentu musyrik karena masih ada kafir asli, masih ada murtad. Dan kafir masih lebih umum. Dalil yang menunjukkan bahwa sehabis mengumpulkan orang musyrik itu adalah sunnahnya mandi berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata, inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib meninggal dunia. Faqala, ini ketika meninggalnya Abu Thalib. Faqala izhab fawarihi, pergilah dan kuburkan Abu Thalib. Artinya Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, pada Ali, izhab fawarihi, pergilah dan kuburkan istilahnya bapakmu, ya kan? Karena Ali kepada Abu Thalib, ya kan? Pergi kuburkan bapakmu. Falamma waraituhu, tatkala saya sudah menguburkan jenazah Abu Thalib, kata Ali, rajatu ilaihi, saya pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepada saya, iktasil, mandilah. Jadi ini mandi sehabis, karena Abu Thalib termasuk apa? Musyrik, iya kan? Abu Thalib adalah mati dalam kondisi musyrik karena masih beriman kepada agama nenek moyang. Jadi masih penyembah berhala. Jadi dia bukan kafir asli, tapi memang penyembah berhala, dia musyrik. Termasuk di dalamnya kita katakan orang kafir. Jadi kalau misalnya orang tua kita Yahudi atau Nasrani, maka sudah, sehabis menguburkan bapak kita, maka adalah mandi. Dan ini sunnahnya adalah mandi. Yang kelima, mandi-mandi yang sunnah yang kelima adalah iktisalu lil aidaini wa yaumi Arafah. Mandi pada dua hari raya dan yaumi Arafah, pada hari Arafah. Ini mandi pada dua hari raya. Jadi mandi dua hari raya ini adalah pendapat jumhur mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Lima rawahu al-Baihaqi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi min tariq Syafi'i, dari jalan Asy-Syafi'i an Sa'dan, qala sa'ala rajulun 'Aliyan 'anil ghusli, seseorang bertanya kepada Ali tentang mandi. Qala iktasil kulla yawmin in syi'ta, mandilah setiap hari jika engkau mau. Faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl, mandi yang dimaksudkan adalah mandi janabah, karena maksudnya iktasil kulla yawmin itu maksudnya mandi janabah. Qala al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl, apakah mandi yang dimasukkan sini mandi yang janabah? Qala yaumal jum'ati wa yaum arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Mandi pada hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari kurban, hari raya kurban, dan mandi hari raya Idul Fitri. Cuma di sini para ulama menyatakan yaumul jum'ah itu wajib. Kalau yaum arafah, yaum nahar, yaumul fitri itu adalah sunnah. Kenapa? Karena tadi khilaf yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan wajib karena lafadznya jelas. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kemudian yang mandi-mandi yang sunnah yang keenam adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. mandi sehabis memandikan jenazah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah adalah dia memandikan. Yang berikutnya, mandi-mandi yang sunnah yang berikutnya, al-ghuslu lil ihrami bil umrati wal hajj. Mandi ketika memakai pakaian ihram, baik itu untuk umrah maupun haji. Baik ketika umrah ataupun haji, mandi ketika memakai pakaian ihram. Li hadits Zaid bin Tsabit, berdasarkan hadits dari Zaid bin Tsabit, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarra dari ihlalihi waktu salat. Beliau melepaskan ketika beliau ingin memakai pakaian ihram, artinya dia melepas pakaian biasanya dan mengganti dengan pakaian ihram waktu salat, dan beliau mandi. Jadi mandi ketika sedang ihram. Kemudian yang kedelapan, mandi yang sunnah yang kedelapan adalah al-ghuslu li duhuli Makkah. Mandi setiap kali mau masuk kota Mekah. Jadi masuk kota Mekah itu disunahkan untuk mandi. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkata illa bata bi dhitwa hatta yusbiha wa yaktasila thumma yadkhula Makkata naharan wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau tidak masuk kota Mekah kecuali bermalam di Dhitwa. Artinya kalau dia masuknya malam hari, maka dia tidak langsung masuk kota Mekah, tapi dia apa? Bermalam dulu di Dhitwa. Di Dhitwa kemudian hatta yusbiha, sampai pagi hari, wayaktasila, kemudian dia mandi, tsumma yadkhula Makkah naharan. Maka masuk kota Mekah itu pada siang harinya. Dan beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pun juga melakukannya. Taib, ini berkaitan dengan mandi. Wallahu taala alam. Taib, kita lanjutkan bab tayamum. At-taharatu bis-sa'id. Karena tahara yang pertama adalah apa? Tahara itu kan ada dua, ada tahara dengan ma, ada tahara dengan sa'id. Tahara dengan air itu dengan apa? Tahara dengan air ada dua, yaitu wudu dan mandi. Yang kedua adalah taharatu bisa'id. Tahara dengan sa'id. Nah, sa'id ini sebagaimana saya katakan tadi itu tidak bisa diterjemahkan. Jangan diterjemahkan sa'id. Kenapa? Karena sa'id itu tidak bisa diterjemahkan. Kalau antum terjemahkan jadi panjang. Tahara dengan sa'id, tanah, pasir, debu, batu, ya kan? Maka sudah, gunakan sa'id aja. Sebab kalau antum mengatakan tohara dengan tanah, bagaimana dengan debu? Iya, debu juga. Bagaimana dengan pasir? Iya, pasir juga. Bagaimana dengan batu? Iya, batu juga. Akhirnya jadi panjang. Maka sudah, sa'id aja, nggak usah diterjemahkan. Jadi ada bahasa Arab itu yang bisa diterjemahkan, ada yang tidak. Kalau misalnya tidak bisa diterjemahkan, ya nanti harus ada catatan kakinya, atau misalnya ada penjelasannya, atau langsung disebutkan penjelasan. Nah, toharo dengan sa'id itu hanya satu, yaitu adalah tayammum. Apa pengertian tayammum secara bahasa? Nah, ini juga maksudnya pengertian apa tayammum secara bahasa? Apa arti tayammum secara bahasa? Lugatan. Tayammum lugatan adalah at-ta'ammud, kesengajaan. Tayammum secara bahasa artinya apa? Kesengajaan. Mana dalil yang menunjukkan bahwa tayammum secara bahasa artinya kesengajaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabisa, wala tayammamul khabisa mimma tunfikun." Jangan kalian wala tayammamul khabisa mimma tunfikun. Jangan kalian menyengaja untuk berinfak dengan barang-barang yang jelek. Wala tayammamu, jangan kalian menyengaja untuk berinfak dengan al-khabis, dengan barang-barang yang jelek. Sudah tahu celananya gak bisa dipakai, robe-robe masih diinfakkan. Itu sudah jadi keset aja, ya kan, jadi lap aja. sudah tahu bahwa ini barang tidak bagus, itu diinfakkan, itu jangan. Kalau pengen infak ya mbok yang layak dulu aja lah, yang layak pakai. Walaupun itu bekas tapi masih layak dipakai. Tapi kalau yang sudah rusak, sudah ngasih kok misalnya tap sudah rusak ya kan. Nah, ini saya kasihkan tap kamu ya kan. Saya kasih tap tapi udah rusak 10 tahun yang lalu. Ya kan. Ini infak atau memang apa namanya? Enggak, bukan jangan kalian berinfak dari barang yang jelek. Ya sudah kalau memang apa namanya bukan berinfak ya kan. Sudah mau dijual atau mau diapa ya. Nah, kalau ada nilainya ya silahkan diinfakkan. Itu tayamum secara bahasa. Adapun secara istilah apa? Pengertian tayamum secara istilah adalah ta'abudilillah, satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bistimali as-sa'id at-tahir. Dengan menggunakan sa'id yang suci, yamsahu wajhahu wa yadaihi. Dengan cara mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Itu pengertian dari tayamum. Sa'id itu, jadi apa makna sa'id? Apa arti dari sa'id? Sebagaimana di halaman 71 itu, ma huwa sa'id? Apa yang dimaksud dengan sa'id? Sa'id itu ada yang mengatakan itu al-ardu, bumi. Ada yang mengatakan al-ardu at-tayyiba. Yani tanah yang yang baik. Wakilah huwa kullu turabin tayyib. Semua tanah yang bagus. Jadi sebenarnya inti dari makna sa'id itu adalah sebagaimana maknanya adalah kullu ma ala wajhil ardi. Sebagaimana disebutkan qala Ishaq, sebagaimana berkata Abu Ishaq. Abu Ishaq berkata as-sa'id wajhul ardi. Wajhul ardi itu artinya apa? Permukaan bumi. Kalau yang di atas permukaan bumi itu tanah, maka kita tayamum dengan tanah. Kalau di atas permukaan bumi itu debu, ya kita tayamum dengan debu. Kalau di atas permukaan bumi itu pasir, ya kita tayamum dengan pasir. Kalau di atas permukaan bumi itu batu-batuan, ya tayamum di atas batu-batuan. Itu makna dari sa'id. Adapun masru'iyatuhu, dalil pensyariatan tayamum. Mana dalil? Kalau ditanya dalilnya mana? Sebutkan dalil tentang pensyariatan tayamum. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Jika kalian sakit atau dalam safar atau dalam perjalanan, au jahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian pengen buang air, au lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu ada yang Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-lamas itu adalah kulit dengan kulit. Bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi yang dimasukkan oleh Imam Ahmad, lamastumun nisa bimana al-jima. Dan ini pendapat yang paling kuat. Lamastumun nisa bimana al-jima. Bukan mananya bersentuhan kulit dengan kulit. Ya kan? Kalau bersentuhan kulit dengan kulit, itu dikatakan pembatal wudu. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa kali mencium istrinya sehabis wudu? Nabi Shallallam ketika sehabis wudu kan beliau mencium istrinya ba'da suwaji. Tapi apakah Nabi Shallallam berwudu ulang sehabis mencium istrinya? Tidak. Padahal mencium itu adalah lebih daripada sekedar bersentuhan kulit dengan kulit, iya kan? Jadi dalil menunjukkan bahwa bersentuhan kulit dengan kulit itu bukan pembatal wudu. Ya kan? Bahkan Nabi SAW istilahnya sehabis wudu kemudian dipegang oleh Aisyah. Ya kan? Habis mandi dipegang oleh Aisyah. Nabi SAW ketika pingsan tadi yang kita sebutkan. Ketika Nabi SAW pingsan, Diambilkan air, kemudian beliau pengen bangun, berdiri, dipapa oleh Aisyah, pingsan lagi. Kemudian mandi, tapi apakah itu membatalkan? Kita katakan tidak. Dan ini menunjukkan bahwa bersentuhan. Nah, bersentuhan itu istri, suami istri atau yang bukan mahramnya pun juga bukan termasuk pembatal, wudu. Jadi bersentuhan kulit dengan kulit itu bukan pembatal. Kalau itu pembatal nanti jadi permainan. Kan banyak suami istri jadi apa namanya, jadi apa, guyonan sama suaminya sama istrinya. Istrinya keluar mandi, baru keluar dari kamar mandi, dicolek sama suaminya. Ayo batal. Suruh wudu ulang. Suaminya juga gitu, baru keluar dari kamar mandi, suaminya, istrinya langsung ngagetin suaminya. Ayo batal. Kan gitu kan. Jadi permainan. Nah, kalau kita yakin enggak, itu bukan termasuk pembatal al-wudu. Jangankan guyonan, mencium istri aja, mencium suaminya aja, itu bukan termasuk pembatal al-wudu. Maka apa kata Nabi SAW? Falam tajidu ma'an. Jika Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Ingat, ini satu isyarat. Falam tajidu ma'an. Jika kalian tidak mendapati air. Tidak mendapati air maksudnya apa? Apakah maksudnya tidak mendapati air itu adalah dhon, persangkaan, atau yakin? Di sini mengatakan falam tajidu, artinya apa? Ba'da tahari falam tajidu ma'an. Walaupun di sini ada sebenarnya ada kata yang hilang tapi tidak disebutkan. Setelah Anda berusaha mencari air, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, baru kemudian apa? Fatayammamu. Baru kalian boleh tayammum. Jangan sekedar mengatakan prasangka, wah ini enggak ada air, ya sudah saya tayammum saja. Itu enggak boleh. Ya, tidak boleh hanya sekedar apa? Persangkaan. Dia baru singgah di masjid, wah masjidnya enggak ada air. Ya masjidnya enggak ada air karena memang enggak dirawat. Ya kan, airnya enggak pernah dihidupin. Ya kan? Mungkin mesinnya ada tapi kan enggak dihidupin. Terus kita mengatakan, "Wah, ini kok enggak ada air?" Ya kan? Enggak ada air, enggak bisa dihukumi. Jadi langsung jangan mengatakan, "Oh, mesin enggak ada air kok." Langsung tayamum tidak. Artinya apa? Ba'da tahari, setelah Anda berusaha mencari, di masjid boleh jadi tidak ada karena mesinnya lagi diperbaiki atau lagi rusak, atau mungkin mesinnya memang dibawa pulang karena banyak kemalingan, banyak yang maling mesin, ya kan. Jadi mesinnya dibawa pulang. Ada juga yang memang masjid itu karena memang tidak dirawat jadi memang tidak ada airnya, tapi sumur ada, ya kan, sumur ada, cuma kan memang tidak dialirkan karena memang tidak dirawat misalnya, memang tidak ada perawatan. Jadi itu kita katakan adalah apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falam tajidu, itu artinya setelah kalian berusaha mencari dan tidak kalian dapati, baru kemudian fatayammamu shaidan thayyiba. Barulah kalian tayamum dengan shaid yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini dalil pensyariatan tayamum. Dalil pensyariatan tayamum yang dari itu dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah, adalah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, ini "Inna sa'ida thayyiba," sesungguhnya sa'id yang suci. Ini sa'id yang suci, jangan, saya tidak pernah menerjemahkan sa'id itu tanah, debu, dan jadi sesungguhnya sa'id yang suci itu tahurul muslim, toharohnya orang muslim, wa illam yajidil ma'a asyara sinin, walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Ini sebenarnya menunjukkan mubalaghah. Jadi hiperbola. Kalau orang 10 tahun tidak mendapati air gimana? Mati, ya kan? Maksudnya kan begitu, ya kan? Jadi ini menunjukkan apa? Artinya kalau kalian selama 10 tahun memang itu saking menunjukkan bahwa pensyariatan tayammum. Ya kan? Walaupun 10 tahun itu tidak mendapati air. Ini dalil. Dan juga dalil yang lain seperti Jabir bin Abdullah Dan tayamum ini adalah termasuk termasuk apa namanya, kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kan di situ ada perbedaan Rasulullah dengan rasul-rasul yang lain, ada perbedaan Rasulullah dengan umatnya. Coba antum buka apa namanya, cari ini, apa saja perbedaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, kemudian kelebihan Rasulullah dengan umatnya. Antum kumpulkan semua buku-buku, kemudian ditulis, jadilah satu buku dicetak. Masya Allah, ya kan? Sudah bisnis lagi, ya kan? Nah, itu sudah apa namanya? Sebenarnya fikih itu banyak peluang bisnisnya, banyak. Kalau mau menulis, ya kan? Kalau mau menulis. Jadi itu adalah apa? Dan saya pernah dapati satu buku, tapi saya tidak punya, cuma saya lihat di toko buku. Itu ada sekitar 92. Judulnya enggak tahu, 92 kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Itu dia baru nyata 92. Boleh jadi antum 108, ya kan? Misalnya. Dan kalau antum lebih kan mungkin orang akan nambah, ya kan? Lah memang apa faedahnya? Ya orang bisa apa namanya? Kelebihan Rasulullah itu kan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain itu kan termasuk ya apa namanya? Sebuah ilmu. Ya kan? Sebuah ilmu. Termasuk di dalamnya adalah tayamum. Ada enggak syariatnya tayamum pada Nabi Isa? Tidak ada. Ada enggak syariatnya tayamum pada Nabi Musa? Enggak ada. Nabi Ibrahim tidak ada syariatnya tayamum. Syariat tayamum itu hanya ada pada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu termasuk perbedaan, termasuk kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, yaitu uti itu khamsan lam yutahunna ahadu minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 perkara. Nah, ini 5 perkara termasuk kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Uti itu khamsan lam yutahunna ahadu minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 kelebihan dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain selain saya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah apa? Hah? Taib. Di antaranya adalah jawamiul kalim. Kalau dalam hadis ini adalah kita katakan taib, jawamiul kalim. Jawamiul kalim adalah kata-kata yang ringkas tapi mengandung makna yang padat. Kan beda dengan Taurat, beda dengan Injil. Kalau antum baca Taurat, baca Injil kayak bulat-bulat, ya kan? Jelimet. Kenapa? Karena coba baca Injil, baca ini apa namanya, kalian akan bingung. Bingung sendiri. Artinya yang tidak terbiasa itu jadi bingung. Kenapa? Karena ini kita katakan syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa itu tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalimatnya itu singkat tapi mempunyai makna yang padat. Ya kan? Tapi kalau Taurat atau Injil itu bahasanya panjang-panjang. Tapi intinya cuma satu. Itu adalah apa namanya? Coba saya bukan berarti nganjurkan, karena tidak, sebenarnya para ulama juga tidak boleh kita baca Injil. Tidak boleh kita baca Taurat. Seandainya kata Rasulullah, seandainya Musa hadir hidup di zaman saya, tentunya akan apa? Musa itu akan mengikuti agama saya. Jadi ketika Umar pengen baca-baca apa namanya Taurat, iya kan? Itu juga apa namanya ya. Tapi kalau kita baca, kita lihat bahwa itu bulat, iya kan? Banyak yang kita tidak paham, iya kan? Apalagi Injil sekarang itu sudah mulai banyak perubahan. Di antaranya lagi apa? Apa diantaranya ada lagi? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya kan? Dijadikan apa? Semua bumi ini, semua tanah ini adalah boleh dijadikan masjid. Boleh dijadikan masjid. Di mana saja boleh kalian bangun masjid, ya kan? Di mana saja boleh bangun masjid dan sholat di atasnya juga boleh. Ya kan? Boleh enggak sholat di sawah? Boleh. Ya kan? Boleh enggak kita sholat di hutan? Ya boleh. Boleh enggak kita sholat di gunung? Ya boleh. ya kan? Tapi di mana saja, di bumi mana saja boleh dijadikan masjid. Tapi gereja bisa enggak dibangun di mana saja? Tidak, iya kan? Artinya peribadatan orang-orang Nasoro, orang Nasoro bisa enggak sembahyang di mana-mana? Ada enggak orang gereja sembahyang di sawah? Enggak ada. Orang Nasoro sembahyang di sawah enggak ada, iya kan? Sembahyangan di sawah. Kenapa? Menunjukkan bahwa beda. Iya kan? Orang Yahudi pernah enggak sembahyang di sawah? Enggak ada. Tapi kalau orang Muslim lihat sholat di sawah banyak, ya kan? Sholat di sawah, ya kan? Sholat di gubuk-gubuk, ya kan? Di mana saja boleh. Tapi orang Nasoro, orang Yahudi tidak. Apalagi orang musyrik juga tidak pernah. Orang Majusi tidak pernah sembahyang di mana-mana, karena mereka sudah tempatnya khusus, yaitu tempatnya khusus. Sama dengan orang Konghucu, agama Shinto, ya kan? Itu semuanya adalah tempat. Tempat khusus. Kemudian apa lagi? Kemudian juilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tahuran artinya apa? Di bumi mana saja kalian berada, boleh kalian jadikan itu sebagai alat bersuci. Artinya di situ adalah tayammum. Coba kalau di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tidak ada air, sudah enggak ada ibadah. Habis. Tidak ada air, berhenti ibadah itu, terputus ibadah itu. Maka tayamum ini salah satu hikmahnya itu adalah penyambung. Jadi tidak akan pernah, ini dalil menunjukkan bahwa sholat itu tidak pernah putus dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun itu tidak pernah putus. Kenapa? Kalau tidak ada air ya sudah tayamum. Tidak bisa menggunakan air ya tayamum, kan gitu. Kalau dulu tidak bisa menggunakan air, ada air banyak tapi tidak bisa, ya sudah nggak sholat. Nah, itu. Tidak ada sholat. Ya, ini kelebihan Rasulullah SAW seperti uti itu syafaat. Saya diberikan syafaat. Tidak diberikan kepada nabi yang lain. Uhilat liyal ghanaim. Saya dihalalkan ghanima. Dihalalkan ghanima. Nabi-nabi yang lain tidak dihalalkan ghanima. Kemudian saya diutus untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi yang lain tidak. Jadi nabi-nabi yang lain, nah, itu tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ini kelebihan. Kemudian ada juga kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan umatnya. Kalau dengan umatnya banyak sekali. Nanti antum nulis lagi, kelebihannya banyak sekali. Dan itu saya belum baca buku, belum lihat buku-buku yang kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan umatnya. Saya belum pernah lihat buku yang menulis tentang kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan umatnya. Artinya mengumpulkan riwayat seperti misalnya apa? Rasulullah boleh istrinya lebih dari 4. Umatnya tidak boleh, iya kan? Itu salah satu perbedaan. Kemudian Rasulullah itu ada tanda khusus, khatamun nabiyyin. Kalau umatnya itu tidak ada. Kemudian seluruh tubuh nabi boleh dijadikan tabarruk, sementara umatnya tidak boleh. Iya kan? Kalau Rasulullah kan seluruh tubuhnya sebagai tabarruk bisa. Tapi kalau umatnya tidak ada, walaupun dia kiai karismatik pun juga tidak ada, justru itu adalah kesyirikan. Jadi banyak, saya waktu masih bujang-bujang masih muda sering keluyuran ya, ke pondok pesantren, sampai ke mana Jawa Timur, ke Gresik, mana yang NU yang 15.000 santinya, ada yang di Madura. Kalau kiai di Madura, pecinya begini kiainya, santrinya itu gak ada yang, semuanya diam, nunduk. Kenapa? Karena pak kiainya udah datang. Baru pecinya yang datang, orangnya belum datang. Pak kiai sudah, santrinya udah pada ngumpul, sudah antarkan ini. Taruh ini di meja. Begitu taruh di meja gak ada yang ngobrol. Satu pun. Semuanya diam. Kenapa? Pak kiai udah datang. Nah, pak kiainya udah datang, padahal baru pecinya. Iya kan? Ini banyak juga. Jadi saya juga pondok pesantren Mas Kumambang apa ya? Kalau Jawa Timur Gresik itu juga 15.000 santrinya. Itu juga apa namanya, sama kiainya betul-betul hormatnya luar binasa, ya kan? Saya katakan kenapa? Karena ya saking apa namanya berlebih-lebihannya dalam sampai menyembah kiainya. Santri sampai mau sujud di hadapan kiainya, mau diapain aja sama kiainya mau. Jadi itu kita katakan adalah kelebihan. Taib. Yang berikutnya adalah al-asbabu al-mubihalahu, sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Apa saja sebab-sebab yang membolehkan tayamum? Sebab yang membolehkan tayamum itu cuma ada dua. Yubahu at-tayamumu indal ajzi an istimalil ma. Dibolehkan tayamum ketika indal ajzi an istimalil ma. Ketika tidak mampu menggunakan air. Li faqdihi, karena memang tidak adanya air. Au khaufi dararin min istimali, atau takut khawatir membahayakan jika menggunakan air. Lima rodin, baik karena sakit fil jismi, baik karena sakit sakitnya pada badan. Au siddati bardin, atau sangat dinginnya. Jadi sebab yang membolehkan tayamum cuma ada dua. Yang pertama adalah apa? Ada mulma, tidak ada air. Tidak ada air itu setelah, maksudnya saya katakan tadi, setelah dia berusaha mencari air. Yang kedua, ada mustimalil ma, tidak bisa menggunakan air. Airnya melimpah tapi tidak bisa dia gunakan. Kalau tidak ada air, dianggap tidak ada air, artinya ini termasuk salah satu sebab. Tidak ada air. Ada air tapi tidak dianggap itu tidak ada air. Ada air tapi bisa dianggap tidak ada air. Contoh begini. Dia masuk masjid, dia pergi ke masjid pengen sholat duhur. Ternyata di masjid gak ada air. Dicari di sekitar, di sumur-sumur juga kering. Ke tetangga masjid, oh ternyata sumurnya juga kering. Ya kan? Maka apa? Kalau sudah berusaha mencari di sekeliling, maka itu dianggap tidak ada air. Maka tayamum. Loh, itu kan ada air. Di timur masjid ada warung. Jual aqua. Jual apa namanya, di masjid gak ada air, tapi kan ada air. Bisa gak disebut tidak ada air? Dianggap tidak ada air. Itu dianggap tidak ada air. Walaupun, kenapa? Karena harus mengeluarkan uang untuk beli. Sementara walaupun ada sebagian dari ulama, kalau dia punya kelebihan harta dan dia membeli air, maka itu dapat pahala dua. Dia dapat pahala dua. Insya Allah pahalanya dua. Karena dia apa? Dia dapat pahala dua. Itu namanya azima. Diberikan keringanan untuk tayamum, tapi dia memilih untuk membeli air, kemudian dia berwudu, maka dia dapat pahala dua. Ini yang namanya azima. Jadi ada rukhsah, ada azima. Ada keringanan, ada azima. Azima itu adalah lebih memilih yang ada keutamanya. Jadi itu dianggap tidak ada air. Dianggap juga tidak ada air seperti misalnya apa? Misalnya begini, atau membahayakan orang lain. Membahayakan yang lain, seperti membahayakan kendaraan. Misalnya dia naik kendaraan yang bawa mobil. Ini sudah waktu dia pengen sholat. Kalau kita sholat nanti di sana kita nggak tahu. Ini misalnya bulak panjang kita nggak tahu ujungnya kemana ini, ya kan? Ujungnya kemana? Sementara kalau kita balik, ini sudah dua waktu, kita sudah sholat asar udah lewat, misalnya. Ini dalam perjalanan. Kalau kita cari masjid, kita nggak tahu sampai kapan kita akan mendapatkan masjid, karena ini bulak panjang. Ya kan? Mungkin kalau di Jawa kan gak ada bulak panjang, masih kurang. Tapi kalau daerah Sumatera, dari Kalimantan mungkin gak tahu itu ada perumahan apa tidak gitu. Ya kan, melalui kebun karet, kebun coklat, atau misalnya kebun sawit, atau ya kan, hanya melewati, dan ini kita gak tahu ujungnya sampai kemana. Maka apa, sudah, karena waktunya sudah tiba, ya sudah. Kemudian cari-cari ternyata di kebun gak ada air. Ada air di mobil untuk air radiator. Ada air radiator. Nanti kalau saya kalau wudu, nanti kasihan mobilnya. Mobilnya juga butuh air. Maka ya sudah, itu dianggap tidak ada air. Maka dia apa? tayamum. Maka itu adalah tayamum. Demikian juga misalnya membahayakan yang lain, seperti misalnya di rumah. Di rumah ini lagi kekeringan, tidak ada air. Ada air 2 ember. Tapi kalau saya berwudu dari ember ini, sapinya yang kehausan. Sapi yang kehausan. Iya kan? Sapinya yang kehausan karena sapinya juga butuh air, iya kan? Dia punya sapi, dia punya hewan ternak, dia butuh air. Kalau kita berwudu dari air ini, nanti hewan ternaknya kena madarat. Maka ya sudah, maka para ulama menyatakan ini dianggap tidak ada air. 2 ember ini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena untuk hewan ternaknya. Kemudian demikian juga ada air. Kata istrinya, "Mas, kalau antum pakai wudu ini atau mandi air ini, kita enggak jadi masak nasi. Kita tidak jadi masak sayur. Pilih mana? Berwudu dengan air itu atau tidak masak hari ini?" Karena tidak ada air, iya kan? Maka apa ya sudah, itu dianggap tidak ada air, ya sudah tayamum. Itu namanya apa namanya? Dianggap. Jadi tidak ada air atau memang dianggap tidak ada air. Jadi termasuk di dalamnya, walaupun kita pergi ke masjid, di belakang itu warung banyak, jual aqua banyak, ya kita katakan itu tidak harus. Kecuali kalau tadi para ulama menyatakan dia punya kelebihan harta untuk beli, ya beli. Yang kedua, sebab yang kedua adalah apa? Adamu istimalil ma. Tidak mampu menggunakan air. Tidak bisa menggunakan. Ada air melimpah tapi tidak bisa dia pakai. Mungkin karena sakit. Jadi karena sakit sehingga dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Tentunya adalah apa? Pertanyaan, apakah semua sakit boleh tayamum? Apakah semua sakit boleh tayamum? Tidak. Lalu terus kriteria sakit yang boleh tayamum apa? Kriteria sakit yang boleh tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Sakit yang apabila dia menggunakan air, bertambah penyakitnya. Maka sakit yang seperti ini disyariatkan apa? Tayamum. Sakit yang kedua yang boleh tayamum adalah sakit yang apabila dia menggunakan air, memperlambat kesembuhannya. Ya kan? Seperti orang yang luka bakar. Kalau wudu terus, maka dia akan apa? Jadi apa? Jadi terlambat kesembuhannya. Maka sudah, tayamum. Atau yang ketiga adalah apa? Sakit yang apabila dia menggunakan air, memberikan pengaruh langsung. Efek langsung kepada tubuhnya. Ini kriteria sakit yang boleh apa? Tayamum. Jadi kriterianya 3. Sakit yang apa? Kalau sakit panu ya enggak. Sakit apa namanya? Pusing enggak boleh. Sakit perut untuk tayamum enggak boleh. Iya kan? Nah, kriterianya sakit cuma 3 ini. Apa tadi? Sakit yang apabila dia menggunakan air, bertambah penyakitnya. Yang kedua, memperlambat kesembuhannya. Yang ketiga, memberikan efek langsung. Misalnya apa, begitu dia berwudu langsung menggigil demam, sakit, atau langsung apa namanya, itu baru tayamum. Ini kriteria sakit yang boleh tayamum. Dalil yang menunjukkan adalah hadits An Imran bin Husain radhiyallahu taala nuqal, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Dulunya kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Fasalla bin nas. Kemudian beliau mengimami orang-orang. Faiza huwa birojulin mu'tazil. Tiba-tiba ada seorang mu'tazil. Mu'tazil artinya apa? Mu'tazila itu kan artinya sebenarnya mu'tazil, mu'tazila. Ada seorang. Jadi ketika Rasulullah sholat bersama para jamaah, tiba-tiba ada seorang menyendiri di belakang. Mu'tazil. Mu'tazila itu kenapa dinamakan Mu'tazila? Kenapa? Karena gurunya Abul Hasan itu kan apa? Dia menyendiri bertahannus. Maka dinamakan kelompoknya namanya Mu'tazila. Jadi Mu'tazila karena bertahannus itu dia hanya memaksimalkan pikirannya. Dia memaksimalkan pikirannya untuk mengatur alam semesta ini. Dia maksimalkan. Jadi bagaimana dia pikirkan. Begitu dia sudah keluar, langsung seperti orang jago bicara. Jadi banyak yang jadi baru keluar dari istilahnya dari gua, terus dari mana, turun gunung lah istilahnya. Dia memikirkan, dia maksimalkan pikirannya, dia berusaha untuk memikirkan alam sekitarnya. Alam sekitarnya sehingga kemudian dia berpikir terus, begitu dia turun gunung, langsung kemudian jadi filosof. Nah, itu Mu'tazilah. Nah, ini nanti tiba-tiba ini Mu'tazilah lugawi, lugatan, secara bahasa saja. Nabi SAW mengimami, tiba-tiba ada seorang itu Mu'tazilah di belakang. Ada seorang menyendiri di belakang. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma manakan tusalli?" Rasulullah tidak marah-marah langsung, tidak mengatakan, "Eh, kenapa kamu tidak sholat?" Tidak. Ini termasuk adab. Jadi itu saya katakan apa? Kalau ada orang melakukan itu kan kemungkaran, karena meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ikut sholat berjamaah itu kan kemungkaran. Tapi Nabi SAW tidak marah, tidak murka. Cuma nanya, "Ma manakan tusalli ya ma'ana?" Kenapa kamu tidak ikut sholat bersama kami? Ada apa? Ya kan? Ada apa kamu tidak ikut sholat? Apakah karena kami najis? Kamu tidak mau sholat bersama kami? Ya kan? Apakah karena kan karena itu kan menimbulkan apa namanya pikiran negatif semua. Nah, itu kan negative thinking semua. Jadi kita katakan, ini karena dia tidak mau sholat bersama kami, karena dia aliran apa dia? Dia pengennya sholat sendirian, tidak mau berjamaah. Kan boleh jadi. Nah, Rasulullah tanya untuk apa namanya meyakinkan. Kenapa kamu tidak ikut sholat bersama kami? Kemudian dijawab, qala asabani janaba. Ya Rasulullah, saya ini kena janaba. Saya ini janaba. Walama, dan saya cari-cari air enggak ada, enggak ketemu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya sudah, kalau begitu alaika bis sa'id. Ya sudah, kamu tayamum saja di sa'id. Tayamum saja di sa'id, fa innahu yakfi, karena itu sudah mencukupi bagimu. Sudah mencukupi bagimu untuk kemudian kamu sholat bersama kami. Ini dalil yang menunjukkan adanya pensyariatan tayamum. Jadi ini sebabnya kenapa tidak tayamum di sini? Kenapa Nabi SAW mensyariatkan tayamum di sini? Sebabnya apa? Tidak ada air. Karena dia mengatakan walama, enggak ada air ya Rasulullah. Saya sudah nyari-nyari kemana-mana enggak ketemu, enggak ada air. Ya sudah, kalau begitu alaika bisaid fa innahu yakfi. Sudah, tayamum saja di luar. Ya kan? Itu kan padang pasir banyak, ya kan? Sudah, kamu tayamum saja, habis itu sholat bersama kami. Juga dalil yang lain. Ini dalil yang lain yang menunjukkan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala nuqal. Kharajna fi safarin. Kami keluar dalam satu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajar. Ada salah seorang dari kami terkena batu, lemparan batu. Fasajjahu fi ra'sihi. Kepalanya bocor. Kena batu. Jadi kepalanya bocor, keluar darah. Summa ihtalama. Malam karena bocor kepalanya, kemudian malam hari ihtalam. Ihtalam artinya apa tadi? Mimpi basah. Fasala ashabahu. Kemudian dia pun karena dia mimpi basah, kan mestinya mimpi basah dia kan harus mandi ya kan? Nah, untuk dia apa namanya bahwa saya harus mandi apa tidak, dia nanya kepada sahabat yang lain. Dia tanya, fasa'ala ashabahu, dia tanya sahabatnya, hal tajiduna li rukhsan fi tayammum, adakah keringanan bagi saya untuk tayammum? Faqalu, para sahabat menjawab, ma najidulaka rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu. Kamu kan masih bisa mandi kan? Iya. Ya sudah, tidak ada rukhsah bagimu untuk tayammum, kamu harus mandi. Kemudian apa? Wa anta taqdiru 'alal ma', sementara engkau mampu menggunakan air. Faktasala. Kemudian dia pun mandi janaba. Qadarallahu ma syaa fa'al famata. Sahabat ini meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Rasulullah sallallahu, ketika kami sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu, ukhbira, dikabarkanlah. Karena ini memang kebiasaan para sahabat itu menceritakan apa yang selalu dialami oleh mereka. Mereka akan menceritakan apa yang dia dialami kepada Nabi SAW. Diceritakan, faqala, apa kata Nabi SAW? Qataluhu, kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya. Rasulullah itu mengucapkan ini berkali-kali sampai bibirnya kering. kalian telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi kalian. Artinya ucapan di sini bukan berarti Allah, mudah-mudahan Allah membunuh kalian, mudah-mudahan Allah memerangi kalian, tidak. Qatalahumullah di sini adalah merupakan celaan yang betul-betul celaan yang tercela. Artinya apa namanya? Celaan dari Nabi SAW kepada para sahabat yang dia itu apa? Memberikan fatwa tanpa ilmu. Apa kata Nabi SAW? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah kalian bertanya jika kalian itu tidak tahu? Fa innama shifaul ail as-su'al. Karena obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayatayammam. Sebenarnya cukup bagi dia itu adalah tayammum. Ini sebabnya tayammum apa? Sebabnya tayammum apa? Mestinya adamu istimalil ma. Tidak bisa menggunakan air banyak, iya kan? Cuma karena dia luka di kepalanya, iya kan? Ada luka di kepalanya, kena batu tadi, lemparan batu, sehingga apa namanya? Mestinya membuat dia itu tidak perlu dia mandi, cukup dia tayammum. Demikian juga hadis dari Amr bin Al-As, annahu lamma bu'itsa fi ghazwati zati salasil, ketika diutus dalam perang Salasil, qala ihtalamtu fi lailatin barida, saya pernah bermimpi di malam yang sangat dingin, sadidatil bardi, betul-betul sangat dingin, fa asfaktu iniktasaltu an ahlak, saya khawatir kalau saya mandi saya akan binasa, fatayammamtu, maka saya pun tayammum, summa sallaitu bi ashabi salatas subhi, kemudian saya sholat bersama para sahabat-sahabat sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulullah SAW, ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW, zakaru dzalika lahu, mereka pun menceritakan kepada Nabi, waktu itu adalah dia tadi mimpi, kemudian karena sangat dingin dia tayamum, kemudian dia sholat. Faqala ya Amr, wahai Amr, kata Nabi SAW, sholaita bi ashabika wa anta junub, kamu sholat bersama para sahabat kalian sementara engkau dalam keadaan junub. Fakultu, kemudian dijawab oleh Amr, zakartu qaulahu qaulallahi taala, saya pun menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima, karena Allah bagi kalian itu sangat penyayang. Nah, ketika dia menyebutkan ayat ini, wala taqtulu anfusakum, fatayammamtu, maka saya pun tayammum, summa shallaitu, kemudian saya salat. Apa yang dilakukan? Apakah Nabi SAW marah? Tidak. Fadhahikan Nabi SAW walam yakul syai'an, dan Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa adanya persyariatan at-tayammum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira itu kita cukupkan dulu. Allah. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Tafadhol. Kriteria dingin adalah apa? Melebihi dari yang normal. Normalnya kalau kita di Indonesia berapa dinginnya? Berapa derajat Celsius? 16? 16 kita sudah kedinginan apa masih normal? Kedinginan. Maka di bawah itu sudah boleh untuk tayamum. Artinya udaranya loh ya. Kalau udaranya pas, sama dengan panas. Panas itu kriterianya berapa disebut panas? Yang boleh dia menunda sholat duhur sampai asar. Berapa kriteria panas? Adalah apa? Ya sudah di atas normal. Normalnya kita berapa? Kalau kita kan normalnya berapa? 36-37 masih dianggap, oh ya normal. Iya kan? Kalau dokter mengatakan ini diperiksa, oh 36-37 masih normal. Tapi kalau sudah 40, kalang kabut dokternya. Iya kan? Dokter kalang kabut 40. Ayo di, kayak panik ya kan. Jadi 40 itu sudah, jadi kalau sudah udara di atas normal, jadi kriterianya adalah di atas normal. Kalau normalnya kita dinginnya berapa, ya sudah di bawah itu sudah termasuk dingin. Karena setiap daerah itu beda-beda. Ya kan? Orang Cina kalau ditanya berapa normalnya mereka, ya kita 10 derajat masih normal. 4 derajat masih normal. Iya kan? Kalau kita 4 derajat sudah membeku, ya kan? Kan lain. Jadi setiap negara, orang Eskimo tanya berapa dinginnya mereka? Hah? Sudah minus ya kan? Di bawah minus 10 lagi ya kan? Ini tidak ada. Jadi kriterianya itu tentunya adalah di batas normal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan, ketika seorang junub kemudian tayamum karena ada uzur, apakah ketika uzur sudah tidak ada ia wajib mandi janabah dengan air? Tidak. Ya, tidak. Jadi artinya apa? Boleh dengan tayamum, dipakai untuk sholat berikutnya juga boleh. Cuma para ulama menyatakan adalah apa? Ya, kalau tayamum itu sudah sebagai pengganti. Jadi sudah sebagai pengganti dari hadas kecil dan juga pengganti dari hadas besar. Walaupun ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bagi mereka yang mendapati air maka kita katakan adalah tidak, tetap dia harus mandi. Dia tayamum adalah untuk sholat saja. Begitu dia sudah selesai dan mendapati air, maka mandi, dia tetap harus mandi dan itu mendapatkan pahala dua. Nanti akan kita sebutkan bahwa ketika mau sholat dia tidak mendapati air, maka dia tayamum. Begitu selesai sholat dia mendapati air, maka dia mandi, kemudian dia sholat ulang lagi, maka dia dapat pahala dua. Satu pahala dari tayamum dan satu pahala dari air wudu atau mandinya. Sebagaimana nanti hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada dalilnya. Ada lagi? Bagaimana tata cara tayamum orang junub? Tata cara tayamum orang junub mau bukan junub, orang sakit sama. Ya kan? Yaitu adalah apa? Yang pertama adalah niat. Yang kedua menepukan kedua tangannya di atas sa'id. Jadi dia tepukan kedua tangannya di atas sa'id. Kemudian dia usapkan atau dia tiup. Kemudian dia apa? Usapkan di wajahnya. Kemudian tangan, telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan, di atas telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri sudah cukup. Itu namanya tayamum. Dan itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Jadi tidak perlu cuci tangan kayak orang cuci tangan, tidak. Adalah tayamum. Itu tata cara tayamum. Jadi boleh tangan duluan baru kemudian wajah, tapi boleh wajah dulu baru kemudian tangan. Kemudian bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu. Betul. Lalu bagaimana dengan pingsannya Rasulullah, apakah membatalkan wudu? Kalau pingsan membatalkan. Kalau pingsan itu sebagai pembatal wudu. Karena pembatal wudu itu kan kita katakan kemarin apa? Pembatal wudu semua yang hilang akal dan semua yang tertutup akal. Iya kan? Semua yang hilang akal dan tertutup akal itu pembatal wudu. Yang hilang akal seperti gila, stres, depresi, apa lagi? Yang hilang akal, stres, depresi, hah? Enggak, kalau kesurupan itu tertutup. Yang hilang akal itu gila, stres, orang depresi, itu kan yang hilang akal sebagian maupun keseluruhan. Kalau yang tertutup akal seperti tidur, itu dulu adalah pembatal wudu. Pingsan, pembatal wudu. Karena yang menutupi akalnya itu tertutup dengan penyakit. Iya kan? Jadi itu tertutup akal, bukan hilang akal orang pingsan. Orang kesurupan juga adalah apa? Tertutup akalnya, bukan hilang akalnya. Ditutupi karena apa? Karena jin yang menguasai dirinya. Kesurupan, baik juga kena sihir, kena guna-guna, kena santet, kena pelet, kena apa lagi? Hipnotis dan seterusnya. Semuanya itu adalah apa? Itu namanya tertutup akalnya. Yang tertutup akalnya juga adalah apa? Minuman keras, mabuk. Iya kan? Memabukkan. Karena khamr itu, minuman keras itu yang menutupi akalnya, bukan hilang akalnya. Kenapa? Karena begitu sudah nanti lama sadar, dia akan kembali lagi normal. Maka bukan, kalau hilang itu berarti apa? Memang sudah pengaruh, iya kan? Tapi kalau ini tertutup, nanti lama-lama terbuka. Iya kan? Seperti apa lagi yang tertutup akalnya? Jadi sudah kita sebutkan, tidur, pingsan dan kesurupan, pikun. Kira-kira tertutup akal atau hilang akal? Pikun. Hilang ya. Masuk kalau hilang, jadi pikun termasuk yang hilang. Maka orang pikun itu tidak ada syariatnya ibadah. Orang pikun itu jangan disuruh sholat, ya kan? Orang pikun kok disuruh sholat, ya kan? Apa namanya? Kita katakan sudah tidak ada kewajiban bagi dia sholat, karena kita katakan sudah hilang akalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihat, astagfirullah li walakum. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.